Ros FM Jakarta. Agen dakwah yang potensial. Suatu hari saya pergi ke rumah seorang teman untuk suatu keperluan. Di rumah teman saya ini, saya menemukan kedamaian dan begitu banyak ketenangan. Saya perhatikan apa yang ada di dalam rumahnya. Ternyata di dalamnya tidak ada sesuatu yang berharga atau indah yang membuat mata ini ingin terus memandang. Akan tetapi dalam kesederhanaannya, saya sudah merasakan mendapatkan suatu nasihat. Padahal teman saya ini tidak sedikit pun menasihati saya. Akan tetapi, ia sudah berdakwah pada saya tanpa dia sadari. Sahabat, sebagai seorang muslim kita sering tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah agen-agen dakwah yang sangat potensial. Tanpa bicara pun, keagungan akhlak Islam yang melekat pada diri seorang muslim telah menjadi dakwah tersendiri bagi orang lain. Pendahulu-pendahulu Islam itu sudah membuktikannya. Contohnya, dalam perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kehilangan baju besinya. Kemudian ia melihat baju besi itu di tangan seorang Yahudi. Lalu Khalifah Ali mengatakan pada orang Yahudi tersebut, "Hei, bahwa baju itu milik saya." Akan tetapi, seorang Yahudi itu mengatakan bahwa ia sudah memiliki baju besi tersebut sebelum perang Siffin meletus. Lalu perkara itu kemudian disampaikan ke pengadilan. Hakim negara yang bernama Syuraih mengadili perkara ini. Oleh Hakim Syuraih, Khalifah Ali disuruh mengajukan saksi bukan dari kalangan keluarga. Akan tetapi, Khalifah Ali tidak bisa mengajukannya. Nah, orang Yahudi itu pun kemudian memenangkan perkara ini. Karena apa, sahabat? Karena Khalifah Ali tidak bisa mengajukan saksi. Sebenarnya, Hakim Syuraih yakin bahwa baju besi itu milik Khalifah Ali, tetapi ia menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Khalifah Ali pun tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan perkara. Padahal pada saat itu dia sedang berkuasa. Lalu hal ini membuat orang Yahudi itu takjub akan keadilan Islam. Kemudian orang Yahudi itu pun masuk Islam. Pada saat ceramahnya, seorang ustadz pernah mengingatkan bahwa dahulu moral-moral seperti ketepatan waktu, rasa malu, amanah dan lain sebagainya adalah primadona Islam. Tetapi kini hal tersebut tidak lagi dipegang oleh sebagian umat Islam. Agen dakwah yang potensial, yaitu kita sebagai muslim muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.